ata lan paring sapa wa ing Kanjeng Nabi wa ata lan sangka mandi apa ata ikut wasan afala napa afala makanya wa ata lan paring sapa wa ing Kanjeng Nabi jawami al kalimi ing kalim paling komplit falam yutrik mongko ora bakal nyusul sapa ahadun wong siji fatlau ing kelebihane nabi. Nabi kalau ngendikan tu jamiul kalim maka ndak akan seseorang yang bisa menyusul kehebatannya Kanjeng. Karena kalau Nabi ngendikan itu jami'ul kalim, ngendikan itu simple, singkat, tapi padat makna. Ini jenis apa? Jami'ul kalim. Itu detail, kayak ngendikan istaqim. Ya Rasulullah, saya ini harus bagaimana dalam Islam? Istaqim. Kamu harus konsisten. Wah, konsisten itu kata yang jami' apa? Jami'. Wa kana lan ana iku lahu kedhi Nabi fi kulli maqamin ing saben-saben makon indahu maqal. Maqam apa saja yang terbaik Nabi pasti ada di situ. Wali kulli kamalin minhu kamal dan kesempurnaan apapun Nabi pasti ada di situ. Misalnya sempurna secara keilmuan Nabi juga sempurna secara keilmuan. Sempurna secara ibadah Nabi juga sempurna secara ibadah, secara fisik apalagi. Apa saja sempurna. La ya julu fi la ya hulu fi suali wala jawab. Ono sing la ya julu wae. La ya hulu wala julu. Hak kabeh. Ha ya bener. La yakhulu ora tau mutar-mutar sapa nabi fi sualin wala jawab. Maksudnya ceplos. Kalau ada pertanyaan tuh jawab itu nyaman. Wala ya julu lan ora ya julu iku ora jawalan iku ora keluyar-keluyur. Maksudnya wala julu lan ora pernah kaucap apa lisanuhu illa fi sawab. Lisannya nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali benar. Lah kalau kita enggak ingin benar saja kadang sabkul lisan menjadi salah. Dan itu normal, enggak perlu kamu sesali, kudroy manusia mesti salah. Jadi kita saja kalau ingin benar saja sering salah. Bisa karena sabkul lisan, bisa karena kebodohan, bisa karena emosi. Tapi yang jelas ingin benar saja kita potensi salah. Ayo ngaji makhrot itu mesti wong salah. Lah ora salah mim dumahmu. Mu. Iku nak muni Muhammad tetep mu. Akhire mim dumahmu. Ya kan lucu kan wong-wong Jawa itu lucu. Ya tak bedeki wong Jawa sak Indonesia lucu kabeh. Minal muflihin, ini cek bener mem domahmu minal muflihin, ya kan? Ya kan? Minal muqinin, cek bener minal mu'minin. Tapi pas Muhammad sing terkenal malah Muhammad. Jadi mem domahmu. Mem domahmu. Nek muga-muga malaikat maklumi no. Ya, tapi kena ngaji ning pondok-pondok Quran sing fanatik kan Muhammad ora mu tapi. Lah padha lele-lele wong nasibe ya ngono. Wala takunu cek diwaca wala lam fathah la tapi pas la ilaha illallah bingung kan malaikat iki ana lam fathah la iki piye aduh ribet kan eh tapi piye wis ngono wis ora niat salah wis salah wis gawan Jawa gawan macam-macam wis nikmati wae napa nikmati wong kira nabi wae salah ra Allah no salah ra Allah jadi wis mengenai nak baca Quran, iku kudu Muhammadur Rasulullah ya mu mem domah mu ora mem domah mu. Tapi nak ngomong-ngomong mbek wong wis biasa semua mbek wong. Tapi nak pas baca Quran ya usahakan apa mu mereka mem dom. Pas la ilaha illallah ya la ilah. Oh coba. Dah kok ngene iki. Aduh, angel. Mulan aku mulang kowe wis cara gak perintah Kanjeng Nabi males yakin. Berhubung dititipi umatnya Kanjeng Nabi tompo ya jelas ra jelas titipane Kanjeng Kanjeng Nabi ora wong bulet disafaati mosok trimo kon mulang ra gelem paham ya Kanjeng Nabi umate sing bulet teh disafaati mosok aku lho trimo kon mulang mom lah sauni-uni bukan guys. Wa ma asalan ora iso den ucapno apa ayu qala fi man wasafaul Quran. Mane hampir saja enggak bisa dikatakan apa orang yang disifati Quran. Maksudnya untuk mensifati nabi itu normalnya wis ora keucap. Saking detaile sifate nabi dan semua kata-kata tidak mewakili kesempurnaane Kanjeng Nabi. Wong Arab nak menapa wa ma asa ayu qala fi man wasafaul Quran. Bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu wong seindah itu nabi, bahkan Quran yang kalimul ngendikane pangeran saja ngakui keindahannya. Terus kita bisa apa? Orang Jawa kita bisa apa? Jadi maksudnya hampir saja kita tidak bisa mensifati Nabi lagi. Karena kesempurnaannya itu diakui oleh Quran. Kita bisa apa? Napa? Bisa apa? Ya kaya kowe nyifati wong lho nek ayune biasa cek iso nerangno, tapi nek banget kan iso. Wis pokoke ora ana kembaran, kaya mereka nek diterangno. Nah, tapi nek rada elek cek gampang nerangno niku cek gampang. Kaya pinter cek iso diterangno, iso maca Aqidatul Awam. Nek pinter banget wis pokoke pinter pol. Polo piye wis polo ora kena diterangno. Durung sedunyane ora kena diitung wis sugih tenan. suka kok cek di Tegal di sawah cek kena dihitung cek aman apa jadi kita ini hampir enggak bisa mengatakan tentang sifatnya Nabi fiman wasofahul Quran orang yang keagungannya itu disifati Quran diakui Quran wa arobalan jelas no anfado ili sang biro pro kelebihannya Nabi apa Taurat tu Taurat wal Injil lan Injil wal Zabur lan Zabur wal Furqan lan Quran bahkan semuanya Taurat Injil Zabur Furqan semuanya memaklumatkan kelebihannya Kanjeng Nabi aroba itu memaklumatkan atau menjelaskan lan daran i'rab manan i'rab menjelaskan wa jama'alan ngumpulna sapa Allah wa lahu man kanjeng Nabi benar yatihi wa kalami Allah piyambak yang menyamakan dirinya dengan Nabi maksudnya menyebut bareng napa menyebut bareng masyhur fa wallahi ya Muhammad la uzkar illa tuzkaru mai fa wallahi ya Muhammad la uzkar illa tuzkaru mai ya jadi wa izzati wa jalali la uzkar illa tuzkaru mai saya tidak akan disebut kecuali kamu juga disebut makanya kita misalnya azan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah kalau kita syahadah Allah bil uluhiyah pasti kita syahadah Muhammad bir risalah apa bir risalah ketika kita mengatakan la ilaha illallah pasti mengatakan Muhammadur rasulullah jene wa rafa'na laka dzikra wa korona lan barengna sapa wa ismahu ismana wa ma'asmi serta ne asmane kanjeng nabi tambihan krana ngelingno ala uluwi maqami ngatasé dhuwure derajate kanjeng nabi wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala ing nabi dikai rahmatan lil alamina wa nuhra dadi rahmat lan cahaya wa mala alan ngebak-ngebaki sapa Allah bi maulidi lan maulidi nabi ngebak-ngebak ya alqulubah ing ati apane sururan senenge mlane kula suwun pokoke kudu sering seneng ya nek maulid kudu sing seneng tapi ora usah ngenteni Rabiul Awal nek seneng nabi nggih pokoke setiap ngrungokno madah nabi ngelem nabi kita kudu seneng mergo wa mala bi maulidihil quluba sururan ya badrotimin he rembulan sing sempurna ya badrotimin he rembulan sing sempurna haza merkole sapa kanjeng nabi kula kamalin ing saben-saben kesempurnaan madza dengan apa yu abdiru iso nembungno an ulaka sanging keluhurane panjenengan apa makoli pengucapan ingsun saya bisa apa bisa mengekspresikan apa bisa meredaksikan apa dengan semua kelebihan jenengan ndak bisa maksudnya antau te panjenengan wa alladzi ku wong asyrakta kang nyinari jenengan fi ufukil ula di semua pejajahan dunia famahau tamangka menghapus panjenengan bil anwari iklan pira-pira sinar kulla dolalin ing semua kesesatan engkau adalah orang yang alam ini menjadi ada nurnya coba kalau gak ada nabi mungkin kita masih nyembah batu kita akan zina akan minum mabuk semua kesalahan akan kita lakukan baru karya ajari nabi semua itu kita hilangkan famahau tabil anwari kulla dolal wabikalan sebab panjenengan istana roh dadi percaya apa al-kaunu alam raya ya alam al-hudahi benderane petunjuk engkau adalah bendera dari semua kebaikan karena engkau alam ini menjadi cerah coba misalnya rauna ajarannya nabi sak kampung mabuk kabeh zino kabeh merkosa kabeh sumpek kan baru kayak ajarannya nabi kita hidup secara tertib ada nikah ada minuman halal ada peradaban ada etika semua itu kabeh wabikas tanar al-kaunu ya alam al-hudahi binuri kelawan cahaya wal in'ami lan kenikmatan wal ifdali lan keutamaan dengan adanya aturan hidup kita dapat nikmat nikah halal ya dagang halal beretika yang baik halal meninggalkan zina ibadah meninggalkan maling ibadah coba kalau enggak ada ajarannya nabi wa'mu wa'mu wa'ku wa'ku ribet kan ribet napa ribet sallam muga-muga selalu nambahi rahmat ta'ati malika ing atase panjenengan sapa Allah Allah Rabbi yo pangeran ingsun daiman selawase lawas abadan yo padha selawase lawas malibkar sertane wektu esuk wal asal wektu sore wala jamiil ali lan ing atase sakabehane keluarga wal ashabi lan para sahabat man rupane wong kot khassa kang teman-teman tertemno ing man sapa rabbul ula pangeran kang luhur bikamalin klan sempurna mun nggih diwaca ya badra timben kalian kados biasane no terus sesuk khataman nggih sesuk ana sing maca dungane terus impun pun khatam kalau nggih butuh munajat ngurusi sampean terus wah pusing. Ribet teh. Lho nek diurusi mesti paham sumput toh? Ndak mesti juga kan? Ya tapi wong titipane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja ngojo ya petrit ini. Ya badratim ya badratim min hadza kullaka mali يا بدر تيم يا بدر تيم من حز كل كمالي ماذا يؤام ماذا يؤام ماذا يؤام بر أنه لك مقالي Anta alladhi asrakta fi ufukil ula. Anta alladhi wa bika astana rul kaunu ya alam al huda bin nuri wal inami wal ifdali salla alayka Allah rabbi daiman salla alayka Allah rabbi daiman abdam ma'al amari wal asali wal jami'i wa ala jami'il ali wal ashabi man qad hasahum rabbul ula bikamali ya badrati min haza kulla kamali ya badrati min haza kulla kamali Allahumma salli ala Muhammad.